ketika pagi telah datang. Susuri langkahku yang tak pasti, begitu banyak cobaan. Cerita antara kita tak terasa, waktu cepat berlalu. Kini kau pun pergi tinggalkan aku. Mungkinkah aku bisa menggapai mimpi seperti dulu? Jangan pernah letih mencintaiku, karena ku selalu semua cepat berlalu. Tuk lewati semua rasa rinduku. Di mana lelahku berjalan, aku sendiri tuk cari cintaku yang pergi. Mungkinkah aku temui? Kala semua cepat berlalu.